Mitra bisnis, setelah memperbolehkan politik dinasti, kali ini Mahkamah Konstitusi juga memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena hal itu merupakan hak setiap warga negara. Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara, Refli Harun. Pak Refli, bagaimana komentar Anda mengenai hal ini? Kalau menurut saya begini, ini kan soal pilihan ya. Dari awal, MK sudah gradual ini sebenarnya. Pertama, mutlak 100% dilarang. Lalu kemudian dalam putusan awal-awal, MK mengatakan dikecualikan dari yang melakukan kealpaan ringan. Ya, kejahatan karena kealpaan ringan, corvallis face. Lalu kemudian dikecualikan dari kejahatan politik. Ya, lalu kemudian berikutnya lagi ada pembatasan juga. Bahwa dikecualikan mereka yang mengakui kasusnya secara terbuka ya. Lalu kemudian hanya untuk jabatan publik yang dipilih. Lalu kemudian pembatasan berikutnya bukan kejahatan yang berulang. Dan kemudian bebas setelah 5 tahun. Nah sekarang tidak, cuma satu saja kan. Dan saya kira ini bisa dipahami karena cara berpikir MK saya kira yang gradual ya. Besok bukan tidak mungkin tidak ada pembatasan sama sekali. Cuma kita bisa melihatnya dari sisi positif dan negatif ya. Dari sisi positif itu memang setiap orang kalau sudah dia bebas dari hukuman, maka sesungguhnya dia kan warga negara yang bisa punya hak untuk mengikuti pemilihan sepanjang memenuhi syarat kan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian prosesi pemilu itu betul-betul memberikan informasi yang sebenarnya kepada pemilih ya melalui voter education agar mereka paham, mereka tahu kandidat mana yang harus dipilih. Nah, yang tidak boleh adalah track record itu disembunyikan. Nah, selain itu PR kita terbesar adalah membuat pemilu yang jujur dan adil. Nah, begitu. Dan itu tugas penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Ada pihak yang berpendapat hal ini kontradiktif, karena orang yang mau melamar pekerjaan saja, ada yang harus melampirkan surat keterangan kelakuan baik. Sedangkan ini adalah mantan napi mau jadi kepala daerah, Pak. Iya, sekarang saya tanya, kalau orang mantan narapidana, memang dia tidak berkelakuan baik. Kan mantan narapidana pun sebenarnya kalau dia bebas kan nggak ada masalah, ya kan? Masih bisa bekerja. Tetapi intinya adalah dia kan tidak kehilangan hak untuk bekerja. Nah, beda dengan pekerjaan, ya, di mana prosesnya itu tidak ditentukan orang banyak, tapi seorang kepala daerah, kepala negara, kan yang menentukan rakyat. Karena itu paling penting adalah pemilihannya harus jujur dan adil, kan begitu. Lalu bagaimana caranya, Pak, kita menjamin pemilu itu jujur dan adil? Ya, pemilu jujur dan adil tidak ada yang bisa menjamin, kecuali kita bersungguh-sungguh untuk kemudian menerapkan ya aturan-aturan dengan sebaik-baiknya dan kemudian menghukum ya terhadap pelanggaran aturan tersebut secara efektif dan efisien. Jadi antara prevention, pencegahan dan law enforcement, penegakan hukum itu harus jalan beriring, sama-sama efektif. Kita tidak mungkin kemudian hanya prevention saja, pencegahan saja, tanpa kemudian membuat effective law enforcement. Nah, saya melihat satu titik yang mengkhawatirkan adalah dari pemilu ke pemilu, itu law enforcement-nya itu dibuat tidak efektif. Sebagai contoh misalnya, mereka yang melakukan kecurangan, itu baru bisa didiskualifikasi setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Padahal proses pengadilan dan proses pilkada itu sering sekali tidak matching. Pemilunya sudah berakhir, kemudian pengadilannya itu nanti, kadang-kadang 1 atau 2 tahun ke depan lagi. Kadang-kadang kasusnya pun raib di tengah jalan. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibenahi. Harusnya kalau effective law enforcement, ya mereka yang mencurangi itu bisa didiskualifikasi dalam proses. Demikian pakar hukum tata negara Refli Harun, saya Kori Lumenta.